Saya pernah dengar katanya Syekh Al-Albani hanya belajar dari buku. Jawabannya ini tidak benar. Ya. Dia dengar dari hal yang keliru. Syekh Al-Albani memang banyak baca buku, tapi beliau punya guru. Ayahnya itu seorang alim, ayah beliau. Dan beliau juga punya guru dari orang-orang Hanafiya. Iya. Walaupun tidak banyak gurunya, tapi beliau berguru. Dan diakui oleh para ulama di bidangnya.